Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita akan masuk pada poin yang berikutnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah, yaitu poin yang ke-23. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, kasratu ahlil batili. Di antara sawarif yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran adalah kasratu ahlil batil, yaitu banyaknya ahlul batil, banyaknya para pengikut kebatilan, banyaknya orang-orang yang mengusung kebatilan itu sendiri. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, idza ra'a ar-rajulu kasratal qa'ilina biqaulin aw al-muntahilina limadhhabin fa inna dhalika yahmiluhu 'ala mutaba'atihim. Kata beliau rahimahullah, jika seseorang melihat kasratal qa'ilina biqaulin, banyaknya orang-orang yang berbicara dengan suatu pendapat, suatu ucapan, dari ucapan-ucapan kebatilan, awil muntahilina limadhabin, ataukah dia melihat al-muntahilin limadhabin, itu orang yang menganut madhab tertentu, dia bermadhab dengan madhab tertentu. Fa inna dhalika yahmiluhu ala mutaba'atihim. Maka sesungguhnya hal tersebut, apa yang dia lihat, bisa membawa dirinya, bisa menyeret dirinya untuk mengikuti mereka. Itu apa yang dilihat dari kasratul qa'ilina biqaulin, ataukah melihat al-muntahilina limadhabin, apa yang dia lihat tersebut, ini bisa membawa dirinya, menyeret dirinya untuk mengikuti mereka. Ternyata yang berpendapat demikian banyak juga. Ternyata yang mengikuti madhab ini banyak juga. Akhirnya dia pun terseret. Hanya sekedar melihat jumlah mereka, hanya sekedar melihat banyaknya jumlah mereka yang mengikuti pendapat tertentu, yang mengikuti madhab tertentu. Ini kebiasaan manusia, melihat banyaknya pengikut madhab tertentu ataukah pendapat tertentu menjadikan dirinya ingin mengikuti madhab tersebut, mengikuti pendapat tersebut. Fa innan nasa kasrabi tayrin yattabi'u ba'duhum ba'da. Kata beliau rahimahullah, karena sesungguhnya manusia itu ka'asrabi tayrin, seperti sekumpulan tayr, itu seperti sekumpulan burung, seperti sekawanan burung. Yattabi'u ba'duhum ba'da, sebagian yang akan mengikuti sebagian yang lainnya. Yang namanya burung, dia tentu akan mengikuti yang lainnya, yang sejenis dengan dirinya. Kondisi yang semacam ini tentunya akan berpengaruh kepada kondisi seseorang. Itu dengan dia melihat banyaknya orang-orang yang berpendapat dengan pendapat tertentu, ataukah menganut suatu madhab tertentu, ini bisa mengubah seseorang, bisa menyeret seseorang untuk mengikuti mereka. Wa kasratu ahli al-madhhabi taj'alu al-ba'dha yatawahhamu dha'fa qawli mukhalifihim. Dan banyaknya ahli al-madhhab, banyaknya para pengikut madhab, ini bisa menjadikan sebagian manusia, taj'alul ba'dha, bisa menjadikan sebagian manusia, yatawahhamu dha'fa qawli mukhalifihim, menjadikan manusia akan berprasangka, ya tentunya dengan prasangka yang keliru, itu memiliki waham, anggapan yang keliru, dha'fa qawli mukhalifihim, itu lemahnya pendapat yang menyelisihi kebanyakan tersebut. Akan dianggap lemah orang-orang yang berbeda dengan mereka. Dengan anggapan jumlah yang menyelisih tersebut ini jumlahnya sedikit. Sementara yang mengikuti perkara yang lainnya, pendapat yang lain itu jumlahnya lebih banyak. Sehingga yang sedikit ini dihukumi sebagai pendapat yang lemah, madhab yang lemah, dan juga seterusnya. Wa dhalika li tawahhumihi imtina' ijtima'il 'uqulil katsirati 'ala qawlin sakitin wa madhhabin batilin. Yang demikian itu kata beliau disebabkan oleh tawahumnya, anggapan kelirunya dia, prasangka yang keliru yang dia miliki, imtina' ijtima'il 'uqulil katsirati 'ala qawlin sakitin, yaitu tidak mungkinnya berkumpulnya akal-akal atau kependapat kebanyakan manusia 'ala qawlin sakitin, berkumpul bersatu di atas pendapat yang sakit, pendapat yang keliru, pendapat yang sesat, wa madhhabin batilin, dan juga madhab yang batil. Tidak mungkin semua manusia atau kebanyakan manusia ini bersatu untuk memilih pendapat yang sesat, untuk memilih madhab yang batil. Ini anggapan dia. Tidak mungkin. Berarti menunjukkan bahwasannya mereka yang banyak ini adalah yang benar, yang sedikit itu adalah yang keliru. Karena tidak mungkin masa kebatilan diikuti oleh banyak orang. Ini anggapan dia, anggapan yang keliru. Wa hadhihi hiya hujjatu ahli ad-dhalali min qabli wa min ba'du. Dan ini adalah merupakan hujjah dari ahli ad-dhalal, dari orang-orang yang sesat, para pengikut kesesatan, min qabli wa min ba'du, sejak dahulu dan juga setelahnya. Sejak zaman dahulu sampai sekarang hujjah mereka juga sama seperti itu. Berdalil dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti madhab tertentu, mengikuti pendapat tertentu, untuk menunjukkan bahwasanya madhab tersebut itu adalah madhab yang benar. Sementara yang lainnya itu adalah merupakan pendapat yang lemah, pendapat yang keliru, dengan anggapan tadi. Tidak mungkin berkumpulnya banyak manusia, akal-akal manusia, untuk mengikuti madhab yang batil. Qaulun sakit. Ini tidak mungkin kata mereka. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata kepada Musa alaihi salam, fama balul qurunil ula. Maka bagaimana menurut engkau tentang al-qurunil ula, generasi yang pertama. Fir'aun membenturkan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam dengan orang-orang terdahulu, orang-orang yang sebelumnya, ini ternyata berbeda dengan Musa alaihis salam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau, fal mu'minuna qalilun fin nasi wal ulama'u qalilun fil mu'minin. Maka al-mu'minun, orang-orang yang beriman, mereka jumlahnya qalilun, sangat sedikit, finnasi, di tengah-tengah kebanyakan manusia. orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengimani perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jumlah mereka ini lebih sedikit dibanding dengan keumuman manusia. Dibanding dengan kebanyakan manusia, maka orang-orang yang beriman ini jumlahnya sedikit. Apakah menunjukkan orang-orang yang beriman tersebut ini keliru? Wal ulama'u qalilun fil mu'minin. Demikian juga para ulama, mereka qalilun fil mu'minin. Mereka sedikit jumlahnya di tengah-tengah kaum mukminin. Artinya tidak semua orang-orang yang beriman itu menjadi para ulama. Jumlah mereka para ulama itu sedikit. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, wal ulama'u qalilun fil mu'minin, dan para ulama mereka itu sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Wa haula'i qalilun fil ulama. Sementara mereka itu ahlul haq, orang yang berjalan di atas al-haq, mereka qalilun fil ulama. Jumlahnya juga sedikit di tengah-tengah para ulama. Wa iyyaka an tahtarra bima yahtarru bihi al-jahilun. Dan berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau untuk tertipu bima yahtarru bihi al-jahilun, dengan sesuatu yang orang-orang jahil mereka telah tertipu. Hati-hati, waspada engkau. Jangan sampai engkau tertipu sebagaimana tertipunya orang-orang yang jahil. Al-jahilun. Fa'innahum yakunun, karena sesungguhnya mereka, al-jahilun, mereka menyatakan, lau kana ha'ula'i ala haqqin, lam yakunu aqallan nasi adadan. Kalau seandainya mereka itu benar-benar di atas al-haq, kalau seandainya ahlul haq itu benar-benar, mereka itu adalah alal haq, lam yakunu aqallan nasi adadan, kata mereka, maka tentu mereka itu tidak sedikit jumlahnya. Mereka tidak menjadi aqallan nasi adadan, manusia yang jumlahnya hanya sedikit saja. Ini kalau mereka benar-benar di atas al-haq. Ini orang-orang jahilun, berhujjah dengan sedikitnya pengikut tertentu, pengikut kebenaran, untuk menfonis mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di atas kebatilan. Dikarenakan orang-orang yang lebih banyak jumlahnya tidak mengikuti ahlul haq tersebut. Sementara yang mengikuti al-haq hanya sedikit saja. Ini al-jahilun, mereka tertipu dengan jumlah. Jumlah yang banyak dianggap oleh mereka itu berada di atas kebenaran. Kemudian jumlah yang sedikit dianggap oleh mereka itu di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Wanasu ala khilafihim. Sementara manusia, yaitu kebanyakan manusia, kata mereka, ala khilafihim, yaitu berbeda dengan mereka, berbeda dengan ahlul haq yang berjalan di atas Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumlahnya sedikit, sementara yang menyelisihi mereka ini jumlahnya lebih banyak, kata mereka. Ini al-jahilun. Mereka tertipu. Tertipu dengan jumlah, dengan adat. Semakin banyak menunjukkan mereka benar. Dan kalau sedikit, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sesat. Ini orang-orang jahilun. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'lam anna ha'ula'i humun nasu, wa man khalafahum famusabbahuna bin nas, walaysu binasin. Kata beliau rahimahullah, fa'lam, ketahuilah, maka sesungguhnya mereka itu ahlul haq, mereka itulah yang benar-benar sebagai manusia. Mereka itulah manusia. Wa man khalafahum famusabbahuna bin nas, sementara yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi ahlul haq, yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka itu adalah famusyabbahuna binnas. Mereka itu diserupakan dengan manusia tadi. Manusia yang jumlah mereka menurutnya adalah banyak. Walaisu binasin, namun pada hakikatnya mereka bukan manusia. Bukan pengikut al-haq. Faman nasu illa ahlul haqqi wa in kanu aqallahum adadan. Kata beliau rahimahullah. Maka tidaklah manusia itu dikatakan sebagai manusia kecuali ahlul haqqi, kecuali ahlul haqqi itu orang-orang yang mengikuti kebenaran meskipun jumlah mereka itu sedikit, kata beliau. Meskipun jumlah mereka sedikit, ahlul haq itulah yang disebut dengan manusia. Adapun yang menyelisihi manusia, maka kata beliau walaisu binasin, itu bukan manusia, bukan orang-orang yang berjalan di atas al-haq seperti orang-orang yang mengikuti Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, atau menunjukkan kepada kita apa yang diucapkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia ketika melihat banyak yang mengikuti madhab tertentu atau pendapat tertentu, mereka menghukumi bahwasanya kebanyakan itu adalah ahlul haq. Sementara yang jumlahnya lebih sedikit, itu dikatakan oleh mereka, dianggap oleh mereka, itu adalah orang-orang yang sesat. Sementara tidak demikian. Sehingga dinasihatkan oleh beliau rahimahullah, agar kita jangan tertipu. Sebagaimana orang-orang jahil mereka tertipu dengan al-aktsariyah, dengan jumlah yang banyak yang mengikuti madhab tertentu. Ternyata yang banyak mengikuti madhab tertentu itu adalah yang sesat sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nas liwattin ahadukum nafsahu ala ayyumin walau kafaran nasu. Kata beliau radhiyallahu an, la yakun ahadukum imma'atan. Janganlah sampai seseorang itu menjadi imma'ah, itu menjadi bunglon, orang yang mudah berganti warna ketika mendekati benda sesuatu. Ketika mendekati yang merah, dia ikut berwarna merah juga. Ketika mendekat kepada benda yang berwarna hitam, dia juga akan berwarna hitam. Ketika mendekat kepada benda yang lainnya, yang warnanya lain, dia juga akan mengikuti warna tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yakun ahadukum imma'atan. Janganlah seseorang itu menjadi imma'ah, itu orang yang suka berganti warna. Orang yang membunglon. Yaqul, dia menyatakan, ana ma'an nas, saya bersama manusia. Artinya apa? Dia bersama kebanyakan manusia. Dia mengikuti kebanyakan manusia. Kalau manusia merah, dia ikut merah. Kalau hitam, dia juga akan ikut hitam. Kalau hijau juga akan ikut hijau. Sehingga dikatakan oleh beliau, la yakun ahadukum imma'atan, jangan salah seorang diantarkan menjadi imma'ah, yaitu membunglon. Liwaktin ahadukum nafsahu ala ayyumina. Maka hendaknya salah seorang diantara kalian membiasakan, melatih dirinya untuk beriman. Walau kafaran nasu, meskipun kebanyakan manusia itu kufur, kata beliau. Meskipun kebanyakan manusia mereka kafir, maka hendaknya dia melatih untuk di atas al-haq, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diimani. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Ana ma'anas, jangan. Ini kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan seseorang menjadi imma'ah, yaitu membunglon. Ketika melihat yang satu mengikuti pendapat yang lain, dia juga ikut. Ketika melihat yang lainnya mengikuti pendapat yang lain, dia akan berganti. Jangan seperti itu. Liwatin ahadukum nafsahu ala ayyumina walau kafaron nasu. Hendaknya seseorang membiasakan melatih dirinya untuk beriman meskipun seluruh manusia, kebanyakan manusia itu berjalan di atas kekufuran, memilih untuk kufur, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan dia mengikut mereka. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tetap di atas al-haq, meskipun kebanyakan manusia menyimpang dari al-haq tersebut. Jangan membunglon seperti mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَقَدْ ذَمَّ سُبْحَانَهُ الْأَكْثَرِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerca, mencela al-aktharin, yaitu kebanyakan, kebanyakan manusia. Fi ghairi mawdi'in, tidak hanya pada satu tempat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan-celaan kepada kebanyakan manusia, tidak hanya pada satu tempat di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti aktsara man fil ardi, yaitu kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan aktsara man fil ardi, dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka yang banyak tersebut itu akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencela kebanyakan manusia. Ternyata kebanyakan manusia kalau diikuti itu bisa menyesatkan seseorang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kaum muslimin, agar jangan hanya berpedoman kepada kebanyakan manusia. Ternyata kebanyakan manusia itu adalah bisa menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun engkau sangat berharap untuk mereka beriman, mereka tidak akan beriman. Wama aktsarun nasi wala harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia itu akan beriman meskipun engkau sangat berharap untuk mereka itu beriman. Menunjukkan apa? Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sangat berharap agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata kebanyakannya seperti itu kondisinya. Kondisinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencerca dalam ayat ini dan juga sebelumnya kebanyakan manusia. Sehingga yang namanya kebanyakan manusia bukan menjadi barometer, bukan menjadi tolak ukur benarnya madhab tertentu, benarnya pendapat tertentu. Namun barometernya adalah Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-13. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bersyukur kepadanya, yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya itu jumlahnya qalilun, sangat sedikit. Menunjukkan apa? Kebanyakan mereka tidak bersyukur, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kufrun ni'mah, mengingkari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan manusia. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan minal khulata'i, kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, la yabghi ba'dhum 'ala ba'din, sebagiannya itu akan melampaui batas, akan berbuat zalim 'ala ba'din, kepada sebagian yang lainnya. Ini disebutkan dengan lafaz katsiran, kebanyakan. Kebanyakan orang-orang yang berserikat itu mereka akan yabghi ba'dhum 'ala ba'din, mereka akan melampaui batas sebagiannya kepada sebagian yang lain. Illal ladina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, mereka itu tidak akan melakukan hal yang demikian. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, mereka mengenal perkara-perkara yang demikian bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang terlarang, melampaui batas kepada saudaranya, mendzalimi saudaranya, sehingga dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Namun orang-orang yang mengerti demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali jumlah mereka, menunjukkan kebanyakan itu tidak seperti mereka. Sehingga dari ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzammal aktsarin, mencerca kebanyakan, itu kebanyakan manusia, dikarenakan kebanyakan manusia mereka bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menimbulkan kedzaliman sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Ini kebanyakan manusia. Sehingga jangan tertipu seperti yang sudah kita lewati ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berhati-hatilah engkau untuk tertipu sebagaimana orang-orang jahil mereka tertipu. Mereka menganggap orang-orang yang di atas al-haq itu adalah sesat hanya dikarenakan jumlah mereka itu sedikit. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal mubtiluna min ahli al-bid'ah yurawijuna limadhabihim bidakwal aktsariyah, dan al-mubtilun ahlul batil, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, mereka yurawijuna limadhabihim bidakwal aktsariyah, mereka berusaha untuk melariskan madhab mereka, berusaha agar madhab mereka itu, madhab kebid'ahan tersebut, supaya menjadi laris, bidakwal aktsariyah, dengan dakwah al-aktsariyah, bahwasanya pengikut mereka, pengikut ahlul bid'ah itu jumlahnya banyak. Yang mengikuti mereka, yang mengikuti kebid'ahan tersebut, ini jumlahnya banyak. Ini hujjah mereka, supaya kebid'ahan-kebid'ahan tersebut laris di tengah-tengah kaum muslimin, supaya manusia semakin banyak yang mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ini buktinya kami adalah benar, buktinya kami diikuti oleh sekian manusia dari barat sampai timur, mereka mengikut kepada kami itu kebid'ahan-kebid'ahan yang dia dakwahkan. Sehingga dia berhujjah, berhujjah dengan al-aktsariyah untuk melariskan madhab batilnya tersebut, untuk melariskan kebid'ahan tersebut. Hadza fadlan an mughalatatihim wa takdzibihim lil waqi'i fi ma yad'unahu. Ini kata beliau belum lagi, terlebih lagi an mughalatatihim, itu mughalatat, kedustaan-kedustaan mereka, wa takdzibihim, dan juga pendustaan mereka terhadap kenyataan, terhadap apa yang mereka klaim itu sendiri. Kama taz'umur rafidatu wal asha'iratu annahum aktsarul muslimin. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana orang-orang Rafidah dan juga orang-orang Asy'ariyah, mereka juga menganggap, mereka juga mengaku bahwasanya mereka adalah aktsarul muslimin. Mereka adalah aktsarul muslimin, mayoritas dari kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin itu adalah Rafidah. Ini menurut Rafidah. Demikian pula menurut Asy'ariyah, bahwasanya kebanyakan mayoritas dari kaum muslimin ini adalah Asy'ari, itu pengikut Abul Hasan Al-As'ari. Ini kata mereka. Masing-masing mengaku dengan banyaknya pengikut yang mengikuti madhabnya mereka. Rafidah mengaku mayoritas dari kaum muslimin ini adalah menganut paham Rafidah. Demikian pula Al-Asy'ariyah mengaku mayoritas dari kaum muslimin ini menganut paham Asy'ariyah. Sehingga mereka berhujjah dengan itu untuk melariskan pendapat-pendapat mereka, ajaran-ajaran mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, walladzi la miryata fihi, dan sesuatu yang tidak ada keraguan padanya adalah annal haqqa la yu'rafu bi kasrati atba'ihi dunan nadari fihi wa 'irdihi 'ala al-kitabi was sunnati. Kata beliau rahimahullah, sesuatu yang tidak ada keraguan padanya adalah bahwasanya al-haq la yu'rafu bi kasrati atba'ihi, bahwasanya al-haq itu tidak dikenal, tidak diketahui dengan bi kasrati atba'ihi, dengan banyaknya pengikutnya. Dunan nadhari fi, tanpa memperhatikan padanya. Artinya yang namanya kebenaran tidak hanya diukur dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang-orang yang mengikuti madhab tertentu. Kalau semakin banyak yang mengikuti madhab tertentu atau pendapat tertentu, itu menunjukkan kebenaran. Bukan semacam ini. Itu tanpa dicermati, tanpa diteliti pendapat tersebut, direnungi dan juga dicocokkan. Wa'irdihi alal kitabi wa sunnah, dan juga dipaparkan, yaitu disesuaikan, dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau pendapat atau madhab ini sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, jelas bahwasanya madhab tersebut adalah benar adanya. Madhab tersebut itu di atas al-haq. Namun jika madhab tertentu atau pendapat tertentu justru berseberangan, menyelisih Alkitab dan juga sunnah, maka jelas bahwasanya madhab ataukah pendapat tersebut ini adalah pendapat ataukah madhab yang batil, yang berseberangan, yang bertentangan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nususu katsiratun jidda natiqatun bi anna al-kasrata fi dhalalin wa batilin. Kata beliau rahimahullah, dan nas-nas sangat banyak sekali, kata beliau, yang berbicara bahwasanya kebanyakan itu fi dhalalin wa batilin. Kebanyakan manusia itu fi dhalalin wa batilin, berada pada kesesatan dan juga berada pada kebatilan. Nas-nas yang sangat banyak menunjukkan hal tersebut sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh beliau, yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Di sini diulang kembali. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita lewati, menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia ini kondisinya demikian, bisa menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, demikian pula seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma aktsarun nasi wa la harasta bi mu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia mereka akan beriman meskipun engkau sangat berharap untuk beriman. Menunjukkan kebanyakan manusia demikian, tidak mau beriman. Wa qawluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa wahum musyrikun, kecuali juga mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan tauhid rububiyah, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan manusia, namun mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebanyakan manusia. Wa qawluhu wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sekali lagi dalil-dalil yang disebut oleh beliau yang sebagiannya terulang, ini menunjukkan kebanyakan manusia kondisinya fil dalalin wa batilin, di atas kebatilan dan juga di atas kesesatan. Sehingga jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti madhab tertentu, yang mengikuti pendapat tertentu, sebelum kita cocokkan pendapat atau madhab tersebut dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pendapat atau madhab tersebut sesuai dengan Alkitab dan juga sunnah, maka itu jelas kebenarannya. Namun kalau Alkitab dan juga as-sunnah bertentangan dengan madhab atau dengan pendapat tersebut, jelas sekali pendapat atau madhab tersebut ini adalah madhab yang batil dan juga keliru. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasanya yang tidak ada keraguan adalah al-haq tidak dikenal dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti tanpa diteliti terlebih dahulu pendapat tersebut ataukah madhab tersebut, dan juga tanpa terlebih dahulu dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tadabbar kaifa ya'ti an-nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahu ar-rahd wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Kata beliau rahimahullah, dan renungilah bagaimana nanti pada hari kiamat ada seorang nabi yang datang hanya dengan membawa ar-rahd, yaitu umatnya, pengikutnya itu hanya ar-rahd, yaitu jamaah di bawah 10. Bayangkan, nabi nanti datang pada hari kiamat, ada yang membawa pengikutnya hanya sekitar 9, 8, ataukah kurang dari itu. Ternyata yang mengikuti nabi, yang jelas-jelas mereka membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, turun kepadanya wahyu, bimbingan-bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang mengikutinya hanya segelintir orang saja, beberapa orang saja. 9, 8 ataukah kurang dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia tidak mau mengikuti nabi tersebut yang jelas-jelas membawa al-haq. Ada juga dikatakan oleh beliau, wa nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan. Ada juga nabi yang datang nanti pada hari kiamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala hanya bersamanya ar-rajulani, dua orang saja, dua pengikut. Bahkan kata beliau, wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada nabi yang datang pada hari kiamat nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, laysa ma'ahu ahadun, tidak ada satupun orang yang mengikutinya, tidak bawa umat. Apakah nabi tersebut dikatakan di atas kebatilan? Kalau barometernya adalah al-aksariyah, kalau tolak ukurnya adalah kebanyakan, tentu kita akan menyatakan nabi tersebut berarti batil, nabi tersebut sesat. Karena barometernya adalah al-aksariyah. Namun kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya justru kebanyakan manusia itu adalah bisa menyesatkan manusia yang lainnya. Kebanyakan mereka fi dalalin, kebanyakan mereka fi batilin, di atas kesesatan dan juga di atas kebatilan. Sehingga jangan sampai kita tertipu seperti yang dinasihatkan al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana orang-orang jahil mereka tertipu, yaitu mengambil barometer untuk menunjukkan benarnya pendapat tertentu atau madhab tertentu hanya berdasarkan al-aksariyah, berdasarkan kebanyakan orang-orang yang mengikutinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.